الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله berbagai pujian sanjungan kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menuntut ilmu agama, membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi dan juga kalam para ulama. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki hadis yang ketujuh dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam matan Jawami'il Akhbar. Pada hadis yang ketujuh ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang khisalun nifaq, perangai-perangai kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan penjelasan para ulama dua sifat kemunafikan yang di dalam hadis disebutkan empat, namun telah kita jelaskan yang duanya yaitu kedustaan dan khianat. Pada pertemuan yang lalu disebutkan tentang al-khiyanah atau al-kadhibu, kedustaan. Kata al-imam al-Hasan al-Basri, yuqal dikatakan usun nifaq alladhi bunya alaihin nifaq al-kadhibu, termasuk pokok induk dari kemunafikan yang dibangun di atasnya kemunafikan adalah kedustaan. Adapun sifat yang kedua yaitu khianat, berkhianat. Ketika ada orang menunaikan, menyampaikan amanahnya, berharap kita menjadi orang yang dipercaya, namun ternyata kita berkhianat, maka ini termasuk perangai kemunafikan. Dan kemunafikan ini, sifat yang kedua ini, khianat, bahkan hukumannya orang yang melakukan dirasakan di dunia, yaitu persaksiannya tidak akan diterima. Dan di akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia termasuk ahlun nar, penduduk neraka. Bahkan dia dipermalukan nantinya di hadapan semua manusia yang Allah ciptakan, dari awalnya, dari Nabi Adam sampai yang akhir, umat Nabi Muhammad. Para pengkhianat, mereka akan membawakan bendera-bendera dan disebutkan tentang pengkhianatannya, disebutkan namanya, disebutkan anak siapa dia. Allah permalukan dia nantinya di yaumil qiyamah. Tentunya ini dosa yang sangat mengerikan, termasuk perangai kemunafikan. Dan di antara kemunafikan yaitu menyebarkan rahasia-rahasia, rahasia-rahasia temannya ataupun siapapun itu yang berharap ketika dia mengucapkan sesuatu tidak ada yang mengetahuinya kecuali lawan bicaranya. Namun lawan bicaranya ini menyebarkan rahasia-rahasianya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan. Dan disebutkan oleh para ulama termasuk pengkhianatan bukan hanya seseorang ketika mengucapkan ini rahasia, bukan hanya itu. Kalaupun seandainya dia tidak mengucapkan rahasia, ini adalah rahasia, aku ingin sampaikan kepadamu agar orang lain tidak mengetahui. Bukan hanya demikian, ketika ada salah seorang dari kita hendak membicarakan sesuatu, sebelum dia berbicara, dia menoleh ke kanan, ke kirinya, melihat apakah ada orang yang mendengar. Dia tidak bermaksud mengatakan ini rahasia, namun gayanya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut, seakan-akan dia mengucapkan, jangan sampai ada yang tahu. Dia melihat ke kiri, ke kanan. Yang dia inginkan adalah tidak ada yang mengetahui apa yang dia ucapkan kecuali lawan bicaranya. Biarpun dia tidak mengucapkan ini rahasia, maka itu juga dinamakan rahasia. Oleh karenanya siapa saja yang menyebarkannya, maka termasuk ke dalam kemunafikan, termasuk dalam perangai kemunafikan. Ahabbati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa abna'i talabah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perangai kemunafikan yang selanjutnya yaitu idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, wa'ada akhlafa, dia pun menyelisihinya. Menyelisihi janji, idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Termasuk perangai kemunafikan, mengingkari janji. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan ataupun memuji orang-orang yang menunaikan janji. Menunaikan janji, Allah puji orang-orang tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran pada ayat ke-76, Allah sebutkan, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah katakan, man awfa bi'ahdihi, siapa saja yang memenuhi janjinya. Wattaqa, kemudian dia bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. dalam ayat ini juga ada faedah, yaitu termasuk orang yang bertakwa, orang yang menunaikan janjinya. Menunaikan janji termasuk orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah, ayat ke-177. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, dan orang-orang yang menunaikan bi'ahdihim janji-janjinya, idza 'ahadu, ketika dia telah berjanji, ini inti dalam lanjutan ayatnya, Allah sebutkan wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba'as. Kemudian Allah lanjutkan ulaikal ladzina shadaqu, orang-orang yang menunaikan janji mereka, idza 'ahadu, ketika mereka berjanji. Akhir ayat Allah tutup, ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ketika seseorang menunaikan janjinya, maka menunjukkan orang tersebut jujur imannya, dan dia termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran janji Allah terhadap orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ruhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan kepada mereka surga. Salah satu orang yang bertakwa, orang yang Allah janjikan kepadanya surga, yaitu orang yang memenuhi janjinya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang pujian terhadap orang yang menunaikan janji. Allah puji sifatnya, Allah puji pelakunya, Allah berikan mereka kedudukan yang tinggi, dan di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Ini bagi orang yang menunaikan janji. Adapun orang yang menyelisihi janji, maka dia termasuk atau pada dirinya memiliki khisalun nifaq, perangai kemunafikan. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan menyelisihi janji, wa huwa ala naw'aini, menyelisihi janji ada dua macam. Menyelisihi janji ada dua macam. Adapun yang pertama kata beliau, an ya'ida wa min niyatihi alla yufi biwa'dihi, yaitu seseorang berjanji wa min niyatihi, namun dalam niatnya, an la yufi biwa'dihi, dia memiliki niat tidak menunaikan janjinya. Macam yang pertama, dia berjanji, mengucapkan janjinya, namun ternyata dia tidak memiliki niat untuk menunaikan janji. Ini perangai yang pertama dari menyelisihi janji. Wa hadza asyarrun khulfi, dan ini seburuk-buruk menyelisihi janji. Dan ini seburuk-buruk menyelisihi janji. Walau qala, biarpun dia berkata. Yang pertama dia mengucapkan, namun ada niat di hatinya. Biarpun lisannya mengucapkan, dia enggak mau tunaikan. Dia ingin selisihi apa yang dia ucapkan. Ini termasuk yang paling parahnya. Walau qala, biarpun dia katakan, af'alu kadha insya'allahu ta'ala, biarpun dia katakan, akan aku kerjakan ini insya'allah. Dia mengucapkan, akan aku kerjakan ini, aku berjanji akan mengerjakan ini. Disebutkan insya'allah. Dia sebutkan insya'allah. Wa min niyatihi alla yaf'al, namun di dalam niatnya dia tidak mau kerjakan. Di hatinya dia tidak mau melakukan. Kana kadziban wa khulfan, maka ini disebut kedustaan wa khulfan, kedustaan dan pengingkaran, ingkar janji. Qalahu al-Auza'i, beliau menukilkan ucapan Imam al-Auza'i. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Model seperti ini banyak sekali sekarang terjadi di antara kita. Seseorang berjanji, menyebutkan nama Allah, insyaallah ana akan kerjakan ini, insyaallah undangan antum akan ana tunaikan, ana akan pergi memenuhi undanganmu insyaallah. Namun dia ucapkan itu, hatinya menyelisihi. Sebagian mengucapkan insyaallah tujuannya agar lawan bicaranya tidak mengajak lagi. Udah diajak, akhirnya orang yang diajak merasa selalu diajak, bagaimana ini caranya menolak. Akhirnya dia mengucapkan insyaallah ana akan pergi, padahal di dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan janji tersebut. Ini seburuk-buruk khulf, seburuk-buruk pengingkaran. Berjanji ingin melakukan, namun ternyata di hatinya tidak melakukan. Diajak oleh temannya, ayo taklim, insyaallah ana pergi, biar enggak diajak lagi. Dengan mudahnya dia mengucapkan insyaallah, namun di dalam niatnya tidak ingin melakukan. Ini seburuk-buruk pengingkaran, seburuk-buruk menyelisihi janji. Adapun yang kedua, an ya'ida wa min niyatihi an yufi. Seseorang berjanji wa min niyatihi, dan di dalam niatnya, ayyufi, dia hendak menunaikan janjinya. Summa yubdu lahu wa yukhlifu min ghairi uzrin lahu fi khulfi. Ketika dia telah berjanji, namun dia ada niat memang di hatinya untuk memenuhi janji tersebut, namun hari berganti hari sampai ketika datang waktu untuk menunaikan janji, dia lewati tanpa adanya uzur. Tanpa adanya uzur, dia tidak memiliki kesibukan sesuatu apapun. Dia berjanji hari ini akan pergi, dan dia memiliki niat untuk melaksanakan janji tersebut. Namun hari yang dimana dia berjanji lewat begitu saja tanpa adanya uzur, ini juga termasuk pengingkaran, mengingkari janji. Dan model seperti ini juga sangat banyak. Seseorang berjanji, berjanji dengan temannya, ayo kita pergi ke sana hari Ahad umpamanya. Dia berjanji di hari Kamis. Datang hari Ahad, mungkin karena dia capean atau kesenangan enak di rumah, waktunya berlalu begitu saja sampai tidak dia tunaikan janjinya. Biarpun niat awalnya dia ingin memenuhi, namun ketika sampai pada waktu untuk memenuhi janji tersebut, dia mengingkarinya tanpa adanya uzur, maka ini juga dimasukkan ke dalam menyelisihi janji. Menyelisihi janji. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada perkara yang sangat mudah, yang mungkin ini sering dilakukan, namun kita tidak perhatikan. Padahal ini termasuk mengingkari janji. Imam Az-Zuhri Ibnu Shihab, ulama besar pada masanya, Imam Az-Zuhri Ibnu Shihab Az-Zuhri, beliau menukilkan ucapan Abu Hurairah. Imam Az-Zuhri menukilkan ucapan Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, man qala li sabiyyin, siapa saja yang mengatakan kepada anak kecil, perhatikan, ini sering terjadi. Man qala li sabiyyin, siapa saja yang mengatakan kepada anak kecil, ta'al, kemari. Ada anak kecil, kemudian dia katakan kepada anak kecil tersebut, ta'al, kemari. Haka tamran, ini, ambil, ada kurma. Thumma la yu'tihi shay'an fahuwa kadhbah. kemudian dia tidak memberikan sedikit pun, maka dia termasuk mengingkari janji. Perkataan Abu Hurairah dinukilkan oleh Imam Az-Zuhri, ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Hajar, Ibnu Rajab. Dan ini sering terjadi ketika ada anak-anak atau mungkin anak-anak bayi yang baru bisa merangkak berjalan. Suka dia coba anak tersebut, ayo sini maju maju, ini ada sesuatu, ini ada permen, ada yang lain sebagainya. Namun ketika anak tersebut datang tidak diberikan sedikit pun, maka dia termasuk perangai kemunafikan, tidak menunaikan janji. Atau mungkin contoh lainnya adalah penuntut ilmu. Ketika bergaul dengan temannya, diambil kopiah temannya atau sendal temannya, dilempar ke temannya yang lain, nanti temannya mengejar lagi, ayo sini anak kasih. Ternyata ketika datang temannya, dilempar lagi kepada temannya yang lain. Ini juga termasuk pengingkaran, termasuk perangai kemunafikan. Berhati-hati, kita tidak merasakan, namun ternyata ini termasuk perangai kemunafikan. Siapapun yang melihatnya ditegur, jangan dibiarkan. Mengapa? Termasuk perangai kemunafikan, bukan perangai orang-orang mulia. Atau bajunya atau alat-alat tulisnya, sesuatu yang dibutuhkan temannya, ayo sini sama ana ada. Ketika datang ternyata enggak ada sama si fulan, enggak sama ana, udah saya ana berikan kepada si fulan. Pergi ke tempat si fulan, tidak ada. Termasuk perangai kemunafikan. Maka berhati-hati dari perkara ini. Kemudian termasuk perangai kemunafikan yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza khasama fajara, ketika dia berselisih dia curang. Ketika dia berselisih dia curang. Kata Ibn Rajab, idza khasama fajara, ya'ani bil fujur, dia curang melakukan hal-hal yang dosa. Maksudnya dia melepaskan kebenaran dengan sengaja. Ketika seseorang berselisih, kemudian dia tahu ada sesuatu yang benar dari lawannya. Namun kemudian dia menyelisihinya. Dia sadar dirinya dalam kebatilan, namun dia tampakkan seakan-akan dia benar. Hatta yusiral haqqu batilan, sampai yang benar itu menjadi batil, wal batilu haqqan, dan yang batil menjadi benar. Curang di dalam berselisih. Lebih jelasnya Ibnu Rajab menyebutkan, fa idza kana ar-rajulu dza qudratin 'inda al-khusumah, jika seseorang memiliki kemampuan, 'inda al-khusumah, dalam berdebat, dalam berselisih, dia memiliki kemampuan, sawa'un kanat khusumatuhu fid din aw fid dunya, Sama saja, apakah perselisihan tersebut di dalam agama atau di dalam dunia. Dia pandai berdebat, baik itu perkara agama ataupun perkara dunia. Pandai bersilat lidah, pandai menjelaskan sesuatu. Ala an yantasira lil batil, padahal dalam keadaan dia ingin mengalahkan yang benar, dia ingin memenangkan yang batil. Dia berselisih, dia ingin memenangkan yang batil. Memiliki kemampuan dalam berdebat. Wa yukhilu lisami' annahu haqqun, dan dia berbicara menjelaskan bagi yang mendengar bahwasannya dia benar. Di hadapan hakim dia menjelaskan seakan-akan dia orang yang benar. Wa yuhinul haqqo, kemudian dia samarkan hal yang benar. Wa yukhrijuhu fi suratil batil, kemudian dia mengeluarkan yang benar tersebut seakan-akan adalah hal yang batil, hal yang salah. Kana dhalika min aqbahil muharramat, maka ini termasuk dari seburuk-buruk keharaman. Wa min akhbasi khisalin nifaq, dan sejelek-jelek perangai kemunafikan. Seseorang Allah berikan kemampuan, dan ini ada dan nyata, ada orang yang pandai dalam berbicara, dalam hal menjelaskan sesuatu, padahal dia salah. Ada orang yang benar, namun dia tidak pandai menjelaskan, seakan-akan yang benarnya ini tampak samar, yang salah malah dianggap benar. Inilah yang dimaksud oleh Nabi ketika dia berselisih, dia curang. Dia manfaatkan keahliannya dalam berbicara untuk mengalahkan yang benar. Kata Syekh, min aqbahil muharramat, ini seburuk-buruk pengharaman. Ketika orang membalut hal yang jelek seakan-akan benar. Dan ini banyak sekali terjadi. Pandai berretorika, pandai menjelaskan sesuatu, padahal ketika kita lihat orang tersebut zahirnya jelek. Ada dua orang yang berselisih. Nampak orang pertama ini memang jelek. Orang mengenal dia orang yang jelek. Namun Allah beri kemampuan dia pandai berbicara, pandai menjelaskan sesuatu. Ada temannya yang lain, lawannya, dalam keadaan benar, namun dia tidak pandai dalam menjelaskan sesuatu. Atau mungkin buktinya kurang, padahal dalam keadaan dia benar. Ketika ada model orang seperti yang pertama, maka dia termasuk orang yang ada kemunafikan pada dirinya. Begitu juga ketika dalam perkara-perkara agama. Ada seseorang yang pandai berbicara, hadis tidak disebutkan, Al-Quran tidak dibacakan, namun dia menjelaskan suatu hukum dengan pemahamannya seakan-akan itu benar. Ada orang yang di atas kebenaran, dia menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, namun terkadang dia tidak bisa menjelaskan sebagaimana orang yang pertama. Model orang yang pertama ini adalah model orang yang di dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Makanya kita hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah harus pandai-pandai. Karena ada orang yang model seperti ini, pandai berretorika, pandai menjelaskan sesuatu. Padahal ketika kita perhatikan, dia penuh dengan kejelekan. Namun ketika dia jelaskan, seakan-akan dia orang yang benar. Sebelumnya dia mencela temannya, mengejek temannya, menuduh temannya yang tidak-tidak, atau lawan bicaranya. Dia tampakkan bukti-bukti mungkin. Dia tambah dengan retorika yang indah. Dia tambah dengan bahasa-bahasa yang indah. Sehingga seakan-akan orang yang mendengar, dia benar. Padahal dahulunya dia mencela, dia mengejek. Bagaimana bisa dibangun kebenaran di atas hal yang seperti ini? Makanya kita harus pandai-pandai dalam menilai. Ada orang yang lain, dia kurang buktinya, ataupun kurang yang lainnya dari kebenaran-kebenaran yang ingin dia sampaikan. Seakan-akan yang benar itu tampak samar, dikarenakan lawannya yang pandai sekali mengolah pembicaraan. Jangan sampai tertipu yang model seperti ini. Begitu juga ketika terjadi perselisihan di antara anak-anak kita, mereka akan membela dirinya seakan-akan dia menjadi orang yang benar, padahal ke belakangnya ditampakkan dia melakukan hal-hal yang jelek. Namun pandai menjelaskan, temannya yang lain tidak mampu menjelaskan semasuk akal yang dia sampaikan. Ini berbahaya, perangai kemunafikan ada yang model seperti ini. Makanya kita sebagai orang tua harus paham betul, dilihat betul model-model seperti ini. Termasuk ketika kita mendengarkan kajian-kajian ilmiah, disebutkan tentang wajibnya memelihara jenggot. Ada orang yang menjelaskan tentang wajibnya memelihara jenggot sampai akhirnya tidak menjadi wajib. Hadisnya menyebutkan wajib, dia menyampaikan dengan sangat masuk akal, seakan-akan menjadi tidak wajib. Makanya berhati-hati model yang seperti ini. Dan Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan, inna minal bayan lasihron, kata Nabi. Inna minal bayan lasihron. Ada sebagian dari penjelasan-penjelasan lasihron, bisa menyihir. Bisa menyihir. Dan ini terjadi ketika menjelaskan sesuatu, padahal telah ada hadisnya menyebutkan tentang keharaman. Kenapa tiba-tiba dengan penjelasannya seakan-akan menjadi hal yang tidak haram? Dan ini terjadi. Tersihir kita yang mendengarkannya. Makanya para ulama menasehati, jangan dengar orang-orang yang mereka mendakwahkan kebatilan, mendakwahkan sesuatu yang menyelisihi hadis, menyelisihi Al-Quran. Jangan baca kitab-kitab mereka, antum bisa tersihir. Ada sebagian orang menyebutkan ana ngambil yang baiknya saja. Antum dari mana tahu yang baiknya? Antum bisa tersihir. Yang benar saja bisa dia salahkan. Yang wajib saja bisa tidak menjadi wajib. Yang haram saja bisa tidak menjadi haram. Kenapa? Inna minal bayan lasihron. Sebagian penjelasan bisa menyihir. Makanya ada yang manusia yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat. Jangan dengar YouTube, dengar si fulan, engkau akan tersihir. Tidak percaya, ana mengambil yang baik-baiknya saja. Besok enggak nampak lagi taklim. Kenapa? Salah yang di sini, yang benar cuma di sana. Yang di YouTube benar. Dia tersihir. Dia membaca tanpa menfilter apapun yang ada di hadapannya dia baca. Pagi harinya dia di atas ahlu sunnah, besoknya menjadi khawarij. Atau sore harinya dia menjadi syiah. Atau bahkan dia Islam, sore harinya menjadi kafir. Makanya berhati-hati. Karena sebagian dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menyihir, tersihir kita. Awalnya dikatakan oleh guru-guru kita ini haram, pemikiran yang seperti ini rusak. Namun kita merasa penasaran, enggak mendengar nasihat guru-guru kita. Kita bacakan yang dikatakan, ingin membuktikan apakah benar yang disebutkan oleh guru kita, apakah benar kalam mereka ini ada di dalam kitabnya. Ingin kita buktikan, akhirnya kita membaca kitab-kitab mereka. Oh, ternyata masuk akal apa yang mereka sebutkan. Antum tersihir, keluar dari ahlu sunnah, tidak mendengarkan nasihat. Dan ini terjadi banyak sekali, tidak bisa kita menghitungnya. Banyak sekali, makanya dengar orang-orang yang di sana telah mumpuni ilmunya, nasihat-nasihat mereka, apa yang mereka ucapkan, dengarkan. Jangan merasa diri kita bisa mengambil yang baik dari si fulan, ana tinggalkan yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang meragukan keilmuan beliau? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, datang pencuri jin mencuri sesuatu dari Baitul Mal, dia datang sekali, dua kali, tiga kali. Yang ketiga kalinya tidak dilepas oleh Abu Hurairah, ditangkap. Namun akhirnya Abu Hurairah lepas. Kenapa? Diajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Perhatikan apa yang diajarkan. Ketika hendak tidur, baca ayat kursi, akan dijaga sampai pagi harinya. Apakah dia langsung percaya? Abu Hurairah yang dikatakan oleh pencuri tersebut benar. Namun Abu Hurairah yang ilmunya sedemikian rupa, dia tidak langsung membenarkan. Dia mendatangi Rasulullah. Rasulullah, aku didatangi fulan, fulan, fulan. Akhirnya dia membacakan ini. Kemudian Rasulullah membenarkan. Rasulullah yang membenarkan, bukan Abu Hurairah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menfilter? Ketika kita menganggap, oh, bacaan ini benar, tidak kita tanyakan ke guru kita. Langsung kita yang mengkonsumsinya. Langsung kita yang menerima. Akhirnya kita menjadi sesat. Tidak bersama ahlu sunnah. Keras kepala. Dan ini banyak sekali terjadi. Dan mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Dan kita dijauhi dari sifat-sifat kemunafikan yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan. Ilahuna darsuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.